انظروا يا اخوة والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء كل هذه ثلاثة منصوبة. لماذا منصوبة؟ ها؟ عطف على الظهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر أي ويصلي العصر والشمس النقية والمغرب. كنف دي منصوب سامة عطفا على ما قبله معطوف التقدير. ويصلي المغرب إذا وجبت والعشاء ويصلي العشاء يعني معطوف أيضا والعشاء يعني يصلي العشاء أحيانا وأحيانا. أما الصبح جملة جديدة bukan yusalli subuh bukan dia mubtada was subuh kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Adapun subuh nabi mengerjakannya di waktu ghalas. Paham? Maka jangan ikut dinasabkan. Naam, ikra. Idan taqif ila akhir ad-dars. Baik. Bismillah. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، الحديث 47. طيب، حديث 47 حديث ke-47 عن أبي المنهال سيار ابن سلمة تابعي ثقة. Seorang tabi'i yang thiqah terpercaya. Qala dakhaltu ana wa abi. Aku masuk bersama ayahku. Ala Abi Barzah. Wasmuhu Nadlah. Namanya Nadlah. Al-Aslami. Radiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu abi, maka berkatalah kepadanya ayahku. Bertanya, kaifa kana Rasulullah SAW yusalli al-maktubah? Para tabi'in sangat gembira kalau bisa bertemu sahabat. Dan kesempatan untuk bertanya. Maka ketika mereka bertemu Abi Barzah, Nadlah al-Aslami, radhiyallahu ta'ala anhu, mereka langsung bertanya. Apalagi beliau masya Allah terkenal salehnya, bahkan ketika sudah tua renta dia bangun malam dalam keadaan tidak membangunkan keluarganya dan tidak membangunkan khadimahnya, pembantunya, bangun sendiri, berupaya sendiri, kemudian qiyamul lail. Dan ini masyhur pada sifat beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Sayyar dengan bapaknya, Sayyar ibn Salamah, mendatanginya dan meminta keterangan, kaifa kana Rasulullah SAW yusallil maktubah. Bagaimana Rasulullah SAW salat al-maktubah. Al-maktubah, yani al-wajibat, salat-salat wajib, atau al-mafrudat, salat-salat fardu. Dan kalimat kana menunjukkan atau mengisyaratkan terus-menerus. Biasanya bagaimana? Begitu. Kaifa kana Rasulullah? Bagaimana biasanya Rasulullah SAW kalau salat-salat wajib? Sepertinya yang dimaksud adalah waktu-waktunya. Faqala, maka berkata Abu Barzah al-Aslami, kana yusallil hajirah allati tad'unaha al-ula. Bahwasanya beliau salat hajirah, ini salat duhur. Masih ingat hadis yang kemarin? Yusalli duhra bil hajirah. Karena salat duhur di waktu hajirah, terik-teriknya panas matahari, di mana hampir seluruh manusia meninggalkan pekerjaannya, hajirah, menghajir pekerjaannya, meninggalkan pekerjaannya, maka dijuluki hajirah. Di sini langsung disebut sebagai nama salatnya. Yusallil hajirah. Ini mengerjakan salat duhur. Allati taj'unahal ula. yang kalian sebut dengan sholat pertama. Karena awal pertama Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW sholat itu pada waktu duhur. Sehingga dijuluki dengan al-ula. Berarti kita sudah mendapat berapa nama bagi sholat duhur? Hah? Kam? Talata. Al-Dhuhr, wal-Hajirah, wal-Ula. Itu semua julukan-julukan sholat duhur. Hina tadhadus syams. Ketika tadhadus syams, ketika matahari tergelincir. Tazulu an wasatis sama. Tergelincir dari tempat tertingginya ke arah terbenam. Kalimat tazul dari kata zawal. Dan itu juga kadang dijulukan atau dijadikan sebagai julukan sholat duhur. Sholat zawal. Sholat zawal. Wa yusalli al-asra. ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. Dan salat asar, kemudian salah seorang kami kembali ke tempatnya di ujung Madinah dalam keadaan matahari masih cerah. Hayyatun, walaupun maknanya hidup, tetapi di sini kalau matahari hidup, ini matahari masih cerah. Tidak ada sufrah wala humur. Tidak ada warna kuning, tidak ada warna merah. Masih putih, cerah. Wa nasitu ma qala fil maghrib. Dan aku lupa apa yang dikatakan tentang maghrib. Dalam hadis sebelumnya disebut wal maghriba idza wajabat. Barakallahu fikum. Wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-'isha'i. Dan bahwasannya beliau suka untuk menunda salat Isya. Alati tad'unaha al-atamah. Rasulullah SAW kadang menunda salat Isya yang kalian panggil dengan istilah atamah. Qul inna a'udzu billahi, berarti kita mendapatkan nama Isya dan nama atamah. Tetapi kalimat tad'unahu, kalian namakan, artinya beliau sendiri tidak menamakannya dengan atama. Kalian menamakan atama. Adapun Rasulullah SAW, dan dalam Al-Quran disebut Isya. Min ba'di salatil Isya. Tayyib, maka lebih afdal penamaan Isya dengan Isya, tidak dengan atama. Demikian pula Maghrib, ada nama lain, yaitu Isya. Mereka istilahkan dengan Isya ul-ula. Isya pertama. Ini Isya kedua. Atau Isya al-akhirah. Isya yang terakhir. Tapi itu pun penamaan dari mereka. Bukan dari Nabi SAW. Bahkan diriwayatkan, Nabi menyatakan, La taglibannakumul a'rab. Jangan kalian dikalahkan oleh a'rab dalam menamakan sholat kalian. Salat maghrib. Yani jangan kalian terkalahkan dengan penamaan mereka orang Arab yang menamakan salat maghrib dengan Isya. Ini menunjukkan ada istilah demikian, tetapi yang lebih afdal menamakan dengan namanya yang tersebut dalam Quran dan Sunnah, maghrib dan Isya. Kecuali dari sisi taglib. Dari sisi taglib itu maghrib dan Isya dikatakan dua maghrib. Disebut dua maghrib, dua isya, isya aini, tidak apa-apa, itu taklid. Kalau dikatakan asyian, bukan isyaan, sholat apa itu? Sholat apa dengan sholat apa? Hah? Asyi, sholat al-asyi, ketika disebutkan dua, asyian. Salat duhur dengan salat asar. Karena salat asyi, salat asar. Kalau asra ini, dua asar. Salat apa? Dengan salat apa? Hah? Asra ini. Salat al-asrain. Salat dua asar. bukan asar dengan duhur, tapi asar dengan subuh. Mengapa? Karena asr itu, sebagaimana kalian hafal surat wal asr, apa maknanya asr? Waktu, batas waktu. Taib al asr dinamakan asr karena dia adalah merupakan batas waktu yang memisahkan antara siang dengan malam. Asar dinamakan asar karena dia batas waktu yang memisahkan antara waktu siang dengan waktu malam. Taib, berarti ada dua dong batasnya. Batas di sore hari dan batas di pagi hari. Subuh juga sama, membatasi antara malam dengan siang. Maka dua salat ini disebut dengan asrain, dua salat asar. Berarti kalau dikatakan salat al-asrain, asar dengan subuh. Kalau dikatakan asyain, asyian, zuhur dengan asar. Kalau isyaan, dua isya, maghrib dengan isya. Nah, kembali kepada hadis. Wa kana yastahibu an yu'akhira min al-isha' allati tad'unaha al-'atamah. Dan bahwasanya beliau suka untuk menunda salat isya yang kalian namakan dengan atamah. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha. Dan beliau tidak suka tidur sebelum isya. Wal haditha ba'daha, dan tidak suka ngobrol setelah isya. Sebelum isya dimakruhkan tidur, dan setelah isya dimakruhkan ngobrol-ngobrol. Paham? Ini bukan aturan pondok, ini hadis. Wa yakrahul haditha ba'daha, Nabi tidak suka untuk berbicara setelah isya. Adi berbicara, maksudnya ngobrol. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifur rajul jalisahu. Dan beliau selesai dari salat fajar dalam keadaan sudah bisa mengenali teman duduknya. Ini yang pernah kita singgung kemarin. Diawali salatnya bighalas. Diawali salat subuh dengan ghalas. Berakhir yanfatil min salatil ghadah hina ya'rifur rajul jalisahu, ketika sudah bisa mengenali teman duduknya, artinya sudah mulai terlihat wajahnya siapa fulan. Awalnya ketika ghalas hanya terlihat ada orang begitu saja, tapi tidak kenal siapa-siapanya, masih agak gelap. Setelah selesai bisa melihat teman di sebelahnya. Dan kita dapatkan pula sekarang penamaan subuh dengan al-ghadah. Berarti kita mendapatkan berapa nama salat subuh? Salatul subhi, salatul fajr, dan salat al-ghadah. Salatul ghadah. Hina ya'rifur rajul jalisahu, selesainya ketika seorang mengenali teman duduknya. Wa kana yaqra'u bisittin ilal mi'ah. Beliau biasa membaca surat 60 ayat atau 100. Surat apa yang 60 ayat? Atau kurang lebih? Hah? Yang 100? Surat apa? An-Naba berapa ayat? Hah? Belum sampai. 560, berarti kurang panjang. Surat apa lagi? Nah, seperti yang biasa dibaca pada subuh salat subuh hari Jumat. Sekitar itu panjangnya. Hamim sajdah dengan enam. Sittin ilal mi'ah. 60 sampai 100. Tayyib, sudah kita singgung beberapa kalimat-kalimat. Disebutkan di sini gharibil hadis, beberapa kalimat-kalimat asing. Yang pertama kalimat al-maktubah. Ay as-salawatul khams al-mafrudah. Wa yurid al-mafrudah. Sedangkan ula adalah salat duhur. Li'annaha awwalu salatin aqamaha Jibril linnabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salat pertama yang Rasulullah SAW diajak oleh Jibril untuk salat adalah duhur. Yang ketiga, tadhadu asy-syamsu ay tazulu an wasatis sama, tergelincir dari puncak tertingginya. ila jihatil gharb, ke arah barat atau ke arah terbenamnya. Wa yuqal dahada birijlihi idza fahasa biha. Dan dikatakan dahada dengan kaki kalau dia memeriksa dengan kakinya, menggoyang-goyangkan kakinya di tanah, menggeser-gesernya, dikatakan dengan dahada. Wa syamsu hayyatun, hayyah majal, abbara bihi an naqa'i bayadhiha. Wal murad bi hayatiha quwwatu athari hararatiha wa inaratiha. Hayyah itu adalah ungkapan yang menerangkan tentang jernihnya matahari. Matahari hidup. Kalimat hidup ini ungkapan yang menunjukkan putih terang. Dan murad bi hayatiha, yang dimaksudkan dengan hidup adalah quwwah athar hararatiha. Sangat kuatnya pengaruh panasnya. Wa inaratiha, dan cahayanya. Jadi kalau sudah redup dengan dekatnya kepada waktu terbenam, maka itu sudah terlambat. Walaupun masih di dalam waktu asar, tapi itu sudah akhir-akhir waktu asar. Wal atama, muharrakatan, diharakatkan ainnya dan taknya dan juga mimnya, atama. Adalah zulmatul lail hina yaghibu syafaq. Itu adalah gelapnya malam ketika syafaq telah hilang. Wa yamdi minal laili thuluthahu. Dan ketika malam sudah berjalan sepertiganya. Itu disebut atama. Wa yuradu huna salat al-isha. Yang dimaksud di sini adalah salat al-isha. Dan sudah kita sampaikan tadi bahwasanya yang lebih tepat penamaannya dengan al-isha. Ada pertentangan atau seakan-akan pertentangan hadis yang menyatakan jangan kalian dikalahkan dengan penamaan salat maghrib dan juga salat isya, atau dengan lafaz yang ada di sini tad'unahu atama, yang kalian namakan atama. Menunjukkan kalau Rasulullah SAW tidak suka menamakan dengan nama itu. Kalian yang namakan. Sehingga jelaslah bahwa nama salat tersebut adalah isya. Adapun atama, kalian diberi nama, bahkan kalian dianjurkan untuk jangan kalah. Tetapi di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyebutkan kalimat atama. Bahkan sahabat juga menyatakan ataman nabiyyu. Nabi mengerjakan salat atama. Ataman nabiyyu. Baik, bagaimana menjamakkan antara dua hadis yang bertentangan ini? Katanya tidak boleh pakai istilah atama. Tetapi kadang Rasulullah SAW menyebutkan atama, kadang para sahabat menyebutkan atama. Ada beberapa jawaban dari para ulama. Jawaban pertama, kata mereka, yang tidak boleh adalah kalau sampai nama isya kalah dengan nama atama. Sehingga yang dilarang adalah jangan mengalahkan nama isya dengan nama atama. Sebagaimana jangan mengalahkan nama maghrib dengan nama atama juga, atau dengan nama isya seperti orang-orang badui menamakan salat al-ashi atau salat al-isya. Yang kedua, mereka menjawab dengan jawaban lain yang agak jauh, bahwasanya istilah tersebut dipakai kepada orang yang tidak mengerti atau tidak paham apa itu salat isya. Maka diterangkan yang dimaksud adalah salat atama. Dan ada beberapa jawaban lain, tetapi wallahu ta'ala alam, sepertinya mengarah kepada perkara bahwa larangan tersebut tidak sampai haram. Larangan tersebut tidak sampai haram. Tetapi dianjurkan untuk memakai nama-nama yang ma'ruf disebut dalam syar'i, dalam Quran dan Sunnah. Nah, yang ketujuh, yanfatilu min salatil ghadah. Makna yanfatilu ay yansarifu min salatil subhi. Selesai dari salat subuh. Ijlis. Al-ma'na li'ijmali. Maknanya secara ringkas. Dzakara Abu Barzah awqat as-salah al-maktubah. Abu Barzah radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan waktu-waktu salat maktubah. Fabtada'a bi'annahu kana sallallahu alaihi wasallam yusalli al-hajirah. Maka beliau memulai pertama kali Rasulullah SAW salat duhur di waktu hajirah. Hina tazulu syams nahwa al-ghurub. Ketika matahari bergeser. Wa hadha awwal waqtiha. Dan itu awal waktunya. Wa yusalli al-asra. Dan salat asar. Tuma yarji ahadul musallin ala rahlihi fi aqsal madinah. Salat asar. Kemudian setelah salat asar dia pergi sampai ke ujung kota Madinah. Sedangkan matahari masih dalam keadaan tetap terik. Wa hadha awwal waqtiha. Ini juga awal waktu salat asar. Amma al-maghrib faqad nasiya ar-rawi ma warada fiha. Adapun maghrib, ar-rawi lupa apa yang disebutkan padanya. Wa taqaddam, dan sudah lewat pada hadis sebelumnya bahwa waktu maghrib adalah idza wajabat, ai idza gharabat asy-syams. Awal waktuha bi ghurubis syamsi, ketika terbenamnya matahari. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yastahibu an yu'akhkhira al-isha. Beliau suka untuk menunda salat isya. Di hadis sebelumnya dikatakan Rasulullah SAW melihat makmumin idza ijtama'u ajjala wa idza abta'u akhara. Kalau mereka sudah berkumpul dikerjakan, kalau mereka masih belum berkumpul ditunda. Tetapi sesungguhnya yang lebih disukai adalah ditunda salat isya. Itu lebih afdal. Sebagaimana pernah mereka para sahabat menunggu sampai sebagian mereka tertidur sambil duduk. Rasulullah SAW keluar mengerjakan salat isya kemudian berkata, kalau tidak memberatkan umatku, maka inilah waktu yang baik buat salat isya. Kalau tidak memberatkan. Lianna waqtaha al-fadil huwa an yusalli fi akhiri waqtiha al-mukhtar. Karena salat isya yang afdal adalah dikerjakan di akhir waktunya yang mukhtar. Kalimat mukhtar sudah pernah dibahas kemarin. Karena waktu isya ada istilah waktu ikhtiar, ada istilah waktu darurah. Waktu ikhtiar ketika kamu bisa memilih dalam keadaan kamu rohah. Bisa mengerjakan di awal, bisa mengerjakan di akhir. Maka itu waktu al-ikhtiar. Tetapi waktu darurah, waktu ketika kamu terpaksa. Maka waktunya lebih panjang. Kalau waktu ikhtiar berakhir pada muntasafil lail. Waktu ikhtiar berakhir pada pertengahan malam. Adapun waktu darurah sampai qubail fajar. Sampai sebelum salat fajar. Wa kana yakrahu an-nawma qablaha khasyata an yu'akhiraha an waqtiha al-mukhtar an yafuta al-jama'a fiha. Tetapi Nabi SAW menjelaskan, atau beliau Abu Barzah menjelaskan, Nabi tidak suka tidur sebelum isya. Khawatir akan keluar dari waktunya yang mukhtar. Khawatir keluar dari waktu ikhtiar. Artinya sampai lebih dari pertengahan malam. Atau yafutul jama'ah fiha. Akhirnya tertinggal salat jama'ah. Wa makhafata al-istighraq fi an-nawmi wa tarki salat al-lail. Atau kebablasan dalam tidurnya. Istighraq. Tenggelam dalam tidurnya. Terkalahkan dia dengan tidurnya. Sampai terlewat salat malam sekalipun. Wa kana yakrah al-hadis ba'daha. Dan beliau juga tidak suka untuk berbincang-bincang setelah isya. Khasyatat ta'akhur an salatil fajr. Karena khawatir terlambat bangun salat fajr. Aw an salatiha jama'atan. Atau jangan sampai hilang salat jama'ahnya. Salat jama'ah subuh. Sehingga tidak ada bincang-bincang ba'dal isya. Wa kana yansarifu min salatil fajri war rajul ya'rif man jalasa bi janibihi. Dan beliau selesai salat fajar dalam keadaan dia sudah mengenali siapa orang yang duduk di sebelahnya. Diukur dengan tanpa cahaya. di Uhud dengan tanpa lampu. Bagaimana? Kira-kira jam berapa ketika kamu bisa melihat teman di sebelahmu dan tahu wajahnya? Nah, ma'annahu yaqra fi salatiha min 60 ayah ila al-mi'ah. Dilihat dari bacaannya, beliau membacanya 60 ayat sampai 100 ayat. Mimma dalla ala annahu kana yusalliha bi ghalas. Ini menunjukkan bahwa beliau salatnya di waktu ghalas. Kemudian membaca 160 sampai 100 ayat dan ketika selesai sudah agak terang, sudah bisa lihat di sebelahnya siapa. Ma yukhad minal hadith. Apa yang diambil dari hadith kita akan baca pada darsul qadim billahi ta'ala.